mengaji. Aku cinta setengah mati. Aku cinta setengah mati. Aku cinta setengah mati. Kalau ditolak, ku bunuh diri. Gadis manis namanya si Molly, anaknya Pak Haji, rumahnya di Cikgu.